Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asalal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan pembahasan apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya terkait al-qalbu, yakni hati. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran bahwa hati ada tiga macam. Yang pertama adalah hati yang sehat. Yang kedua adalah hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Kemudian kita akan memasuki, yaitu penjelasan tentang anwa'ul qalbi yang pertama. Anwa'ul qulub yang pertama. Yani macam-macam hati. Yang pertama adalah al-qalbu salim. Salima minasyirki. Bahwasannya hati yang sehat adalah hati yang selamat. Yang bersih dari amalan syirik. Sebagaimana dikatakan di sini. Hafidhahullah ta'ala, asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillahi wa huwa sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Bahwa yang dimaksud dengan syirik adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Yang terkait dengan kekhususan-kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari macam-macam ibadah. Yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian dia palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan syirik. Maka hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari macam-macam syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-48. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa selain amalan syirik. Bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ma'asalal ikhwah rahimani wa rahimakumallahu jami'an. Ini adalah amalan-amalan di antara sekian banyak amalan. Yang apabila seorang hamba lepas dari amalan syirik. Berarti dia akan meraih al-qalbus salim. Yakni hati yang selamat. Dan beliau hafidhahullahu ta'ala menyebutkan yang pertama. Kenapa dikatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat bersih dari amalan syirik? Karena amalan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kecuali apabila dia bertobat dengan taubatun nasuha. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, ketika beliau menerangkan tentang ayat di atas, yustafayu minal ayati anna syirka a'zamu dhunubi, diambil faedah dari ayat ini, yakni dalam surat An-Nisa ayat 48, bahwasanya syirik adalah a'zamu dhunub, dosa yang paling besar. 6. Itu adalah amalan syirik. Dan bahkan diistilahkan oleh Syekh Abdurrahman Ali Syekh rahmatullah alihim ajmain, bahwasanya syirik adalah adlamud dulmi, perbuatan zalim yang paling zalim. Ini adalah amalan syirik. Yang semuanya sama maknanya adalah a'zamud dhunub, dosa yang paling besar. Kenapa? Karena amalan syirik berarti dia telah mengurangi hak uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengurangi sifat-sifat uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadmun. Berarti dia telah menghancurkan, merusak sifat-sifat uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan syirik. 6. Dan kenapa dikatakan syirik adalah dosa yang paling besar? Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau melanjutkan, li'anna Allah ta'ala ahbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni bagi siapa saja yang tidak bertobat. Allah tidak akan mengampuni kepada siapa saja yang tidak bertobat dari amalan syirik. Mungkin masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di masa hidupnya dia melakukan sekian banyak amalan-amalan soleh, sekian banyak amalan-amalan baik yang telah ia perbuat, atau bahkan dia melakukan amalan-amalan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dia membaca syahadatain. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dan selain itu dari amalan-amalan soleh. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan membawa amalan syirik, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiruh. Allah tidak akan mengampuninya, siapapun dia orangnya. Walaupun dinilai oleh masyarakat dan bahkan oleh dunia bahwa dia adalah orang yang jawad, orang yang dekma, orang yang sosial, atau istilah bahasa-bahasa yang lain yang memiliki makna suatu bentuk pujian, atau bahkan dia mendapatkan suatu penghargaan dari dunia internasional sekalipun. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat dari amalan syirik, la yaghfiruh. Allah itu tidak akan mengampuninya. Ayat di atas antum perhatikan, innallaha la yaghfiruh ayusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa amalan syirik. 6. wa anna ma adaha syirku minal dhunubi, dan adapun selain dari amalan syirik, selain amalan syirik dari dosa-dosa, idza lam yatub minhu, apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Masya Allah. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa-dosa, maksiat-maksiat yang lain selain amalan syirik, meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertobat, dakhilun tahtal masyiah, dia masuk pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'Allah ghafarah bila taubatin wa insya'addabahu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan mengampuninya walaupun tanpa dia itu bertobat. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya dia. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Ini adalah dalil yang menunjukkan ala khuturati syirki, bahayanya amalan syirik. 6. Masalah ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Antum perhatikan pernyataan beliau hafidahullahu ta'ala terkait dengan amalan syirik. 6. Bahwasanya para ulama, dan salah satunya adalah Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kenapa dalam risalah beliau, dalam karya tulis beliau, banyak yang berisikan seruan untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masyarakat di waktu itu adalah masyarakat kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan syahadatain. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan arkanul Islam. Tetapi mereka tidak mau menjalankan konsekuensi dari syahadatain itu sendiri. Nah, banyak amalan-amalan syirik yang diperbuat oleh masyarakatnya. Dan bahkan oleh kaum muslimin di masa beliau. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, di dalam dakwah yang beliau serukan adalah dakwatut tauhid, mengajak mereka untuk kembali ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berbagai macam amalan-amalan syirik. Banyak adanya takdisul kubur, pengagungan, pengkesamatan terhadap kuburan-kuburan, dan bahkan pepohonan dan juga bebatuan dianggap sesuatu yang keramat, sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan menurut keyakinan mereka. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini adalah amalan syirik. Dan bentuk al-isti'anah, meminta pertolongan, juga terjadi pada masyarakatnya. Mereka meminta sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Al-muhim, bahwa amalan syirik adalah dosa yang paling besar dan dosa yang Allah tidak akan mengampuninya apabila dia tidak bertobat sebelum mati. Amalan syirik jangan kita anggap remeh. Jangan kita kemudian menganggap enteng. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masalah ikhwatuhimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidahullahu ta'ala, menjelaskan tentang salah satu prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah. Bahwa ahlul kabair, yakni para pelaku dosa besar, selain amalan syirik, dia adalah masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Walaupun nanti Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Artinya Allah menyiksa dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang telah ia perbuat. Kemudian Allah akan mengeluarkannya dari an-nar dan Allah kemudian memasukkannya ke dalam al-jannah. Ahlul kabair, yakni dosa-dosa besar selain amalan syirik, adalah dosa-dosa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Naam, wa in zana wa sariqa. Kata salah satu sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri. Kata Nabi, naam, wa in zana wa in sariqa. Ya, walaupun dia dulu telah berzina, dia telah mencuri. Naam, kalaupun meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari amalan itu tadi. Selama dia tidak membawa amalan syirik, ketika meninggal dunia, ada harapan untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Jadi, ahlul kabair, yakni para pelaku dosa besar, dia adalah seorang muslim, bukan sebagai orang yang kafir. Sebagaimana keyakinannya ahlul bidah dari kalangan orang-orang khawarij yang menyatakan bahwa siapa yang melakukan dosa-dosa besar, berarti dia itu adalah kafir yang menjadikan halal darahnya dan halal harta bendanya untuk diambil. Inilah pemikiran orang-orang khawarij dan siapa saja yang mengikuti pemahamannya. Sehingga masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan pula pemahamannya Mu'tazilah. Nah. Artinya bahwasannya orang-orang Mu'tazilah menyatakan manzilatun bainal manzilatain. Tidak mumin, tidak pula kafir. Akan tetapi dua kelompok sesat ini mereka sepakat. Bahwa di yaumul kiamah kelak, mereka tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, mereka tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Ini para pelaku dosa besar menurut dua kelompok ini. Khawarij dan juga Mu'tazilah. Nah, maka ma'asalul ikhwatu himani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu akidah al-sunnah. Nah, bahwasannya ahlul kabair, para pelaku dosa besar, mereka adalah seorang muslim. Dan dia dikatakan fasik karena dengan kefasikannya. Dan dia adalah seorang mukmin yang nakisul iman, yang kurang keimanannya. Naam, la yazni zani khina yazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sariqina yasriq wa huwa mu'min. Naam. Artinya masalah ikhwatu himani wa rahimakumullah. Bahwasannya orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr, berarti dia adalah seorang mukmin. Karena keimanan yang ada di dalam hatinya dia. Tidak boleh kita katakan dia itu kafir. Dengan sebab dosa besar. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab, itu salah satu faedah terkait dengan apa yang dikatakan oleh beliau hafidhahullahu taala. Naam. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Maka ini menunjukkan bahwa bahayanya amalan syirik. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa menanamkan perkara tauhid ke dalam hati-hatinya para sahabat, kepada kaum muslimin, dan memberikan kepada mereka peringatan dari bahayanya amalan-amalan syirik. Dan beliau terus mengulang-ulang kepada para sahabatnya, setiap ada amalan-amalan yang akan mengarahkan kaum muslimin jatuh ke dalam amalan syirik, langsung diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Naam. Beliau menceritakan tentang nahnu khudasau ahdin bikufrin. Bahwasanya kami adalah orang-orang yang masih dekat dengan kekufuran. Kami beserta kaum muslimin yang lainnya masih dekat dengan kekufuran, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian pergi menuju ke daerah Hunain. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, kami melewati suatu kaum memiliki sebuah pohon. Naam, pohon sidr yang mereka menamainya dengan Zatu Anwar. Dan kebiasaan kaum itu tadi menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon itu. Ngalap berkah. Dengan berbagai macam keyakinan yang ada padanya. Naam. Kalau mau perang, gantungkan dulu senjata-senjata mereka pada pohon-pohon tersebut. Nah, maka kemudian kata beliau Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, ij'alana dzata anwat kama lam dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kepada kami dzata anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Perhatikan ini. Ini kaum muslimin yang baru saja masuk Islam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sedang menuju Hunain. Di tengah-tengah mereka ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka meminta, ya Rasulullah, buatkan kami dzata anwat sebagaimana kaum itu tadi memiliki dzatu anwat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar, innaha sunan. Allahu akbar, sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Naam. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bahwa yang kalian ucapkan, kata Nabi, sama persis apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkanlah kepada kami ilah sebagaimana mereka juga memiliki ilah. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Suf. Masalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat Allahu akbar bukan berarti beliau itu mendukung. Akan tetapi beliau tahajuban minhu. Beliau merasa heran. Kenapa dia mengucapkan ucapan itu tadi? Sebagai bentuk pengingkaran Nabi kepada para sahabat yang baru saja masuk Islam. Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah, antum perhatikan dalam kisah ini. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahmatullah alaihi ajmain, beliau menjelaskan bahwa sebagian para sahabat yang masuk Islam ini adalah hanya sekedar meminta. Sekedar apa? Meminta. Ya Rasulullah, buatkan kepada kami data anwat. Sebagaimana mereka juga memiliki datu anwat. Sekedar meminta. Tapi Rasulullah SAW langsung melakukan bentuk pengingkaran. Dengan cara memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Bahwa yang kalian minta ini, yang kalian ucapkan ini sama seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. 6. Mereka menyatakan, ya Musa, buatkanlah kepada kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. 6. Maka Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyamakan antara permintaan mereka Zatu Anwat dengan permintaan Bani Israel kepada Musa ilah. Ini disamakan. Walaupun jenisnya itu berbeda. Paham ya? Jenisnya berbeda kan? Kalau ini Zatu Anwat, pohon, kalau ini minta ilah. Beda jenisnya, tetapi maknanya itu adalah satu. Bahwa permintaan-permintaan itu tadi akan bisa mengarahkan mereka terjatuh ke dalam amalan syirik. Maka Rasulullah langsung melakukan bentuk pencegahan. Dengan mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu adalah kaum yang bodoh. Subhanallah. Banyak beberapa fawaid terkait dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Al-muhim. Masalah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya syirik itu adalah sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya yang akan disebutkan di belakang nanti. Wa qala anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Paham? Naam. Adapun syirik akbar adalah menyamakan Allah dengan yang lainnya. Menyamakan Allah dengan yang lainnya yang terkait dengan khasa'is. Kekhususan-kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-isti'anah. Al-isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Salah satu bentuk ibadah yang harus kita peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan makhluk yang lainnya tidak mampu, yang mampu hanya Allah azza wa jalla, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Minta pertolongan. Beristighosah. Nah, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu. Al-isti'anah satu macam. Dari macam-macam ibadah. Yang harus diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita peruntukkan kepada selainnya. Siapa yang melakukan ini? Yani menyamakan hak-hak Allah. Kekhususan Allah. Dengan yang lainnya. Berarti dia terjatuh ke dalam amalan syirik. 6. Wasyirkul asghar, adapun syirik asghar adalah amalan syirik yang tidak sampai pada tingkatan dosa besar seperti riya. Naam. Riya adalah dosa dan kategori asyirkul asghar, syirik kecil. Naam. Seseorang yang mengucapkan Masya Allah wasita. Masya Allah wasita. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki ini syirik asghar. Naam. Masya Allah wasita. Karena wawu di sini adalah wawu taswiyah. Apa yang Allah berkehendak dan yang kamu kehendaki. Ini namanya syirik asghar. Ini kadang-kadang muncul. Naam, itu nanti ada pembahasannya tersendiri di dalam Naam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid. Al-Muhim. Kemudian ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian beliau membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, bahwa syirik akbar yuhbitu jami'al a'mali. Bahwasannya syirik akbar itu akan menggugurkan semua amalan. Semua amalan akan gugur. 6. Kita bisa membaca bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pamannya Nabi Abu Thalib. Dan bagaimana pula kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Berhubung mereka semuanya meninggal dunia dalam keadaan membawa amalan syirik. Dalam keadaan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua amalan-amalan baik yang telah mereka perbuat gugur. 6. Ini musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun musyrikin di zaman kita ini, untuk membedakan dengan musyrikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang mereka sudah mengucapkan syahadatain, berarti apa? Muslimin, ya kan? Muslimin. Sedangkan musyrikin di zaman Nabi, murni mereka musyrikin. Karena mereka tidak mengucapkan syahadatain. Adapun muslimin di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ataupun di zaman kita ini juga, bahwa banyak dari kalangan muslimin, amalannya persis seperti musyrikin. 6. Nas'alullah salam wal'afiyah. Mereka mengucapkan syahadatain. Mereka sholat, puasa, haji, zakat, dan bahkan haji berulang-ulang kali dia mengerjakannya. Tapi kalau melakukan amalan syirik, dia melakukan amalan syirik sampai meninggal dunia belum bertobat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena dia melakukan amalan syirik. Karena dia secara langsung telah menganggap kurang terhadap sifat uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan kaum muslimin yang ada di zaman kita ini. Banyak mereka pada meminta-minta kepada al-amwat. Orang yang sudah mati. Mereka pada ngalap berkah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik itu orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang fujar. Na'udzubillah min dalik, nas'alallahu assalam wal'afiyah. Ini satu. Lain asyrakta lahibatanna amaluk. Jika engkau melakukan amalan syirik, maka gugurlah semua amalan kalian. Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lain asyrakta, dan jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan amalan syirik, gugurlah semua amalanmu." Maka pelajarilah ilmu akidah. Nah, dan pahamilah ilmu akidah ini. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak cukup. Pelajaran akidah kemudian kalian pelajari dalam waktu-waktu yang sangat terbatas. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Pelajarilah perkara akidah ini. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan kita berupaya untuk berjuang agar kita tetap berada di atas akidatut tauhid sampai kita itu meninggal dunia. Ini adalah sebuah nikmat. Naam. Maka beliau hafidhahullahu taala menyatakan annal akbar yahbitu jami'al a'mal, bahwasanya syirik akbar akan menggugurkan semua amalan, semua. Ya. Wal asghar yuhbitul amal alladhi qatanahu. Adapun syirik asghar akan menggugurkan amalan yang dia kerjakan itu. Paham enggak? Kalau syirik akbar berarti semua. Paham ya? Semua. Tapi kalau syirik asghar yang gugur adalah amalan ketika dia kerjakan. Misal ini. Kita sholat. Sholat ibadah ya. Naam. Untuk siapa sebenarnya sholat itu? Untuk Allah Azza wa Jalla, harus ikhlas. Tapi kalau kalian meniatkan sholat itu karena riya, sampai selesai kalian riya, berarti sholat yang kalian perbuat itu gugur. Kalian hanya akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itulah riya. Nas'alullah salam wal'afiyah. Dan juga contoh-contoh ibadah yang lain. Nah, amalan-amalan baik yang lainnya. Kalau dia itu terjatuh ke dalam syirik asghar, maka akan gugurlah amalan yang dia kerjakan itu. Contoh yang mudah, apa yang sering kita sebutkan, yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babul ikhlas. Tentang apa? Seorang yang jawad, seorang qari, alim, kemudian mujahid. Iya kan? Nah, mereka ketika di dunia adalah menghafal Al-Quran, terus mempelajari ilmu din. Ada yang satunya lagi jawad, orang yang derma, suka membantu, suka bersedekah, ta'awun alal birri wa taqwa dengan harta bendanya, atau berbagai macam yang lainnya. Ada yang satunya lagi, dia adalah mujahid, subhanallah. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala panggil satu persatu, untuk apa kamu itu mempelajari Al-Quran? Untuk apa kamu itu menghafal Al-Quran? Dia menyatakan, aku membaca Al-Quran adalah karenamu. Min ajlik, karenamu ya Rob. Kata Allah, enggak, kamu bohong, kadapta, kamu dusta. Kamu mempelajari Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran supaya dikatakan qari. Dan sekarang kamu sudah mendapatkannya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Kenapa? Tidak ikhlas. Dia ingin dikatakan sebagai qari. Yang satunya jawad, derma, juga sama. Yang satu mujahid, juga sama. Karena dia tidak ikhlas, maka gugurlah amalan baik yang dia kerjakan ketika itu. Nah, al-muhim. Walaupun tidak sampai mengeluarkan dari agama al-Islam, akan tetapi syirik asghar adalah dosa yang sangat berbahaya. Ya, yang sangat berbahaya. Tidak boleh kita mengabaikan. Justru kita itu berupaya untuk berjuang melawan yang namanya bisikan-bisikan setan yang dibisikan ke dalam dada-dada manusia. Harus dilawan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, annal akbara yukhlidu sahibuhu finnar. Bahwasanya syirik akbar akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka wal'iyadu billah. Pelaku amalan syirik akbar yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertaubat. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam an-nar dan bahkan naru jahannam. Neraka jahannam yang dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, dan bahkan kita ambil contoh tadi, orang-orang yang mulia. Kalau kita membaca sejarahnya mulai dari Abdul Muthalib, Abu Talib dan yang lain-lainnya. Dari tokoh-tokoh musyrikin, tentunya hati ini akan terenyuh. Iya kan? Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu tadi. Nah, yang dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian mereka meninggal dunia dalam keadaan musyrikin. Belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memasukkan mereka semuanya ke dalam an-nar. Dan tentunya kalau kita mau membandingkan. Membandingkan tentang jumlah amalan baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrikin itu tadi. Dengan amalan baik yang kita perbuat, kita kalah. Kita kalah. Nah. Subhanallah. Masalaliku wa rahimani wa rahimakumullah. Inilah perbedaan. Nah. Yukhlidu sahibuhu finnar. Bahwa pelakunya itu akan tetap kekal di dalam neraka. Nah. Wa ma lidzalimina min ansar. Nah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallah. Alil jannah wa mali zalimina bin ansur. Allah harumkan. Nah, siapa yang melakukan amalan syirik, maka Allah akan harumkan dia. Nah, al jannah. Allah harumkan. Tidak ada penolongnya. Siapapun dia. Walaupun dia memiliki anak muwahhid. Dan memiliki akidah tauhid yang sangat bagus sekalipun. Tidak akan bisa menolong. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau bisa menolong kedua orang tuanya? Bisa enggak? Bisa Rasulullah? Ya bisa. Padahal hubungan ini sangat dekat anak dengan kedua orang tua. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong kedua orang tuanya. Yang mengasuh Nabi Abu Talib, Abdul Muthalib ketika masih kecil. Ternyata Rasulullah tidak bisa menolong kakeknya, menolong pamannya. Untuk bisa keluar dari neraka itu tidak bisa. Nas'alullah assalam wal'afiyah. Itulah bahayanya amalan syirik. Syirik akbar secara khusus di dalam bab ini. Asyirkul akbar. Maka berjuang. Dakwai orang tua kita. Dan ajaklah orang tua kita. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ajarkan mereka. Dengan lemah lembut. Supaya terlepas dari amalan syirik. Ajarkan kepada mereka ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kepada mereka kepercayaan. Hanya kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Kepada jimat-jimat. Ataupun yang lain-lainnya. Ajarkan ini kepada mereka. Naam subhanallah. Masalah ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Karena kita itu takut. Kita khawatir. Kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan. Membawa amalan syirik. Dan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhlidu sahibuhu finnar. Yani pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Dalam keadaan kekal. Sampai Allah memperumpamakan. hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Diperumpamakan dengan seekor unta yang akan masuk ke dalam lubang jarum. Apakah mungkin? Kalla, sekali-kali tidak. Oleh sebab itu, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sinilah kenapa kita harus mempelajari akidatut tauhid. Pelajaran akidah adalah pelajaran yang diabaikan oleh para hizbiyun, oleh harakiyun, oleh jamaah-jamaah dhalalah, oleh jamaah-jamaah sesat. Naam. Walaupun menamakan dirinya dengan jamaatul islamiyah, mereka adalah orang-orang yang mengabaikan tentang akidatut tauhid. Maka ahlus sunnah harus semangat mempelajari ilmu akidah ini. Pahami. Naam. Dan kemudian wal asghar la yujibul khuluda finnas. Adapun perbedaan yang kedua, bahwa syirik asghar tidak akan menggerit pelakunya untuk kekal di dalam neraka, enggak kekal. Ya, orang yang membawa amalan syirik asghar tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi jangan kemudian menganggap enteng. Lah enggak kekal kok. Jangan, hati-hati. Syirik asghar ini adalah wasilah, sulaman, jembatan yang akan mengantarkan seseorang terjatuh ke dalam amalan syirik akbar. Jangan menganggap ringan yang namanya syirik asghar. Dosa kecil, bukan syirik. Dosa kecil ini saja dianggap sesuatu yang sangat besar di mata-mata para sahabat. Dosa kecil. Nah, kalau kita menganggap biasa dosa kecil itu, ya kan? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, berbeda dengan kondisi para sahabat. Al-muhim wal asghar la yujibul khuluda finnar. Bahwasanya syirik asghar tidak nam membawa pelakunya untuk kekal di dalam neraka. Nam, ini perbedaan. Yang ketiga, al akbar yang kilu anil millah wal asghar yang kilu anil millah. Kalau dosa besar, itu akan mengeluarkan dari agama. Dan yang kecil tidak mengeluarkan dari agama. Masya Allah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan pada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bab ini. Yang terkait dengan dosa besar. Bahwa itu adalah dosa yang akan mengeluarkan dari agama. 6. Dan begitu pula dosa asghar. Yaitu syirik asghar. Tidak mengeluarkan dari agama. Nah, Masya Allah wa syi'ta. Adalah syirik asghar. Syirik akbar. Ini paling banyak. Alhamdulillah. Banyak di antara antum sudah mempelajarinya. Di antara kitab Al-Usul Salasah. Anwa'ul ibadah. Ya. Yani macam-macam ibadah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang beberapa contoh dari anwa'ul ibadah. Dan kemudian pada lanjutan itu beliau menyatakan faman syarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan salah satu saja dari macam-macam ibadah ini, salah satu saja, enggak usah banyak-banyak, satu saja dia palingkan kepada selain Allah, berarti dia musyrikun kafir. Berarti keluar dari agama al-Islam. Ini sifatnya umum. Tetapi kalau untuk memvonis secara individu, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk memvonis secara individu. Walaupun kamu melihat dengan kedua mata kalian, ada seseorang yang dia itu berdoa-doa sujud di atas kuburan. Kalian lihat itu. Bukan kila waqala, bukan katanya-katanya. Kamu lihat seseorang menyembah kuburan. Jangan kemudian kalian katakan, wahai musyrik. Misalkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ahlus sunnah bukan seperti itu dakwahnya. Ahlus sunnah itu memiliki dhawabit, kaidah-kaidah dalam menjatuhkan vonis secara individu. Secara apa? individu, secara person. Ya kafir, ya musyrik. Langsung kayak gitu. Tidak boleh. Tetapi subhanallah, ada dhawabit. Salah satunya adalah kisah yang disebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau melihat seseorang yang berdoa-doa kepada si mayit yang ada di dalam kuburan. Nah, Syekh beliau menyatakan, "Ya fulan, wahai fulan, malak. Kenapa kok kamu mengerjakan itu?" Enggak langsung hukum. Ya kan? "Kenapa kamu melakukan gitu?" Dia menjawab bahwa saya melakukan ini karena warisan atau kebiasaan nenek moyangku. Jawabannya seperti itu. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah tauhid. Itu dijelaskan. Terkait dengan meminta pertolongan kepada si mayit, dijelaskan. Tidak menghukumi. Nah, itu tidak boleh. Ini ayatnya, ini hadisnya. Karena dia seorang muslim. Ya, dia muslim tapi melakukan amalan syirik. Dia muslim, dijelaskan sama beliau rahimahullahu taala. Sehingga dia ambil istinbat, kata beliau rahimahullahu taala, bahwa ini menunjukkan bahwa orang itu jahil. Kalau orang jahil itu bukan dikasih hukum. Tetapi dikasih apa? Dikasih apa ini? Kasih duit. Hah? Dikasih ilmu, dikasih pendidikan, dikasih pengajaran, dikasih ilmu, itu orang jahil. Nah, kalau ternyata dia sudah paham, sudah mengerti, kok tetap dengan amalan syiriknya, lah berarti jatuh hukum untuk dia, vonis untuk dia. Paham ya? Tentunya dengan panjang lebar secara rinciannya. Ini kesimpulannya. Jadi kalau melihat seseorang melakukan yang demikian, jangan kemudian kalian hukumi. Wai kafir, wai musyrik. Kalian nanti dipukul. Iya kan? Bukan jawaban mulut, tapi cukup dengan bogeman. Kenapa? Metodenya salah. Ya. Ahlus sunnah itu bukan kaku. Yang kaku itu oknum-oknumnya. Ahlus sunnah memiliki prinsip dakwah yang rahmatan lil alamin. Itu prinsip dakwah ahlus sunnah. Yaitu dengan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, menanamkan ilmu, mendidik, mencontohkan ilmu. Itu ahlus sunnah. Masya Allah, khusus terkait dalam perkara ini. Walaupun ahlus sunnah menyatakan hukum-hukum ini tadi, itu adalah sifatnya umum semuanya. Bukan memvonis setiap individu. Paham kan ya? Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sudah habis waktunya. Naam. Al-muhima salal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini al-qalbus salim, hati yang selamat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari amalan syirik. Ya, dari berbagai macam amalan syirik. Maka siapa yang selamat dari ini, salah satu penyakit ini, maka dia masuk dalam kategori ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Naam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita hati yang salim, hati yang sehat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wa insya'allahu ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa talabatul ilm. Dan kami wasiatkan kepada saya secara pribadi dan kepada antum semuanya, hendaklah bersemangat dalam talabatul ilmi dan manfaatkanlah nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, khususnya dalam talabatul ilmi. Dan janganlah kita merasa ilmu kita sudah banyak, akan tetapi raihlah dan jalanilah talabatul ilmi dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.